Jadi kita tidak boleh, termasuk perbuatan bid'ah adalah meninggalkan sholat jamaah berdalil karena masjidnya ada bid'ah. Jadi termasuk perbuatan bid'ah adalah tidak mau sholat jamaah karena menganggap masjidnya ada bid'ah. Berarti apa artinya? Tetap sholat jamaah. Tetap sholat jamaah. Jadi kalau panjenengan misalnya di daerahnya panjenengan ada masjid yang belum mengenal sunnah ya. Kalau saya katakan ahli bid'ah gak enak lah. Ya belum mengenal sunnah. Dan insya Allah akan mengenalnya. Ada adzan nih. Padahal kita suruh jamaah. Tapi di situ ada macam-macamnya kan gitu. Bagaimana tetap berangkat ke masjid. Sholat di masjid. Hah? Siap. Jangan sampai ninggalkan sholat jamaah gara-gara. Meskipun ada kunut subuhnya. Meskipun ada zikir jamaahnya. Tetap sama sholat di situ. Jangan sampai enggak sholat jamaah gara-gara. Itu pernah saya katakan tadi itu. Ya tetap jangan beralasan karena ada bid'ah kemudian enggak mau sholat jamaah. Ini loh ahli sunnah pak. Jadi ahli sunnah itu mengerti kebenaran tapi juga penyayang sama orang itu. Enggak main pukul rata. Tetap Rasulullah mengatakan tetap sholat jamaah. Para ulama mengatakan tetap sholat jamaah. Tapi jangan ikut yang aneh-anehnya. Masalah muamalah baik aja sama mereka. Tapi dalam hal tertentu kita harus punya prinsip. Kecuali kalau kubur, kecuali kalau masjidnya ada kuburannya itu tidak lagi. Memang tak boleh itu sudah jelas. Lalu selalu bilang kubur tak boleh masjid didirikan di atas kuburan jelas itu tak boleh. Tapi kalau enggak ada masalah terus, tapi ada hal-hal yang keliru dan itu tetap sholat jamaah. Jangan sampai. Wallahu a'lam.